aduhai sang bayu ceritakan ceritakan tentang dia hari ke hari kau tak kembali lagi dalam dekapanku ini. Oh, tangis dan rindu sakit-sakit menanti bagai tiada lagi kabar tentang cinta kita. Oh, hari ke hari sampai hatimu kau siksa hati ini hari ke hari kabarnya kau tak kembali lagi dalam dekapanku ini. Tiada lagi kabar tentang cinta kita. Oh, hari ke hari pedih-pedih sekali, tangis dan rindu sakit-sakit.